Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار آمين معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari yang sangat cerah ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan taufik dan kenikmatan-kenikmatannya untuk kita bisa duduk di majelis yang mubarakah dan kesempatan kita untuk tafaqquh fiddin. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk ke bab yang baru, bab al-mubadarah ilal khairat. Ada bab sebelumnya, tetapi Al-Imam Nawawi tidak mencantumkan satu hadis pun, yaitu bab at-tafkir fi azimi makhlukatillah, yaitu bab tentang memikirkan keagungan makhluk-makhluk Allah. Dan kemudian dilanjutkan bab al-mubadarati ilal khairat, bab bersegera untuk melakukan kebaikan, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nah, disebutkan dalil-dalil baik dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang al-hath alal mubadarah fil khairat, yaitu hasungan, dorongan untuk bersegera mengerjakan kebaikan. Nah, kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beberapa dalil dari Al-Quran. قال الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى باب المبادرة إلى الخيرات. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى berfirman فاستبقوا الخيرات di dalam surat Al-Baqarah 148 فاستبقوا الخيرات. نعم. Maka berlomba-lombalah kalian untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa qala ta'ala, dan dalam firman-Nya yang lain di dalam surat Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah. Nah, dan bersegeralah kalian, sari'u, ya, bersegeralah, bergegaslah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Rabbmu, dari Rabb kalian. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan surga, ya, bersegera kalian menuju jannah yang luasnya as-samawat wal ard, seluas langit-langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin beliau menjelaskan tentang syarah ayat ini atau pembahasan bab al-mubadarah ilal khairat. Qala al-muallif rahimahullah, bab al-mubadarah ilal khairat. Hadha al-unwan tadamman amrayn. Nah, bab ini mengandung dua perkara. Al-awwal al-mubadarah wal musara'ah ilal khair. Mubadarah, bergegas, ya, bersegera untuk melakukan kebaikan. Wasani, yang kedua, annal insan idza azama alal amri wa huwa khairun falyumdi fihi wa la yataraddad. Bahwasanya seseorang apabila sudah bertekad untuk melakukan suatu perkara, maka hendaknya dia perkara ini kepada kebaikan. Wa huwa khairun falyumdi fihi, maka hendaknya dia segera dia kerjakan. Nah, wala yataraddad, dan jangan dia ragu-ragu, ya. Kalau sudah seorang berazam, bertekad untuk melakukan suatu amalan kebaikan, falyumdilahu, falyumdi fihi, hendaknya dia cepat, ya, dikerjakan. Wala yataraddad, jangan ragu. Barakallahu fikum. Al-mubadarah, makna al-mubadarah itu lawan dari diddut tawani wal kasal. Tawani ini hanya angan-angan yang disertai al-kasal, malas, ya. Jadi berandai-andai, berangan-angan, tetapi malas. Nah, ini lawan dari mubadarah. Kalau mubadarah, yaitu bersegera. Nah, musara'ah ilal khair. Adapun lawan dari mubadarah adalah at-tawani, nah, wal kasal. Seorang hanya berangan-angan, tetapi dia tidak berbuat, hanya berangan-angan, berandai-andai, nah, dan adanya sifat malas. Nah, wa kam min insanin tawani wa kasalin fafatahu khairun katsir. Berapa banyak orang yang hanya berangan-angan, berandai-andai, tapi dia malas, ya, tidak berupaya, tidak berusaha, nah, untuk menggapai apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Fafatahu khairun katsir, maka hilang kebaikan yang sangat banyak, ya, kesempatan yang sangat banyak lewat. Nah, ya, karena itu tadi, berandai-andai, nah, dan adanya sifat malas. Walihaza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam masalah ini ada nasihat dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan pada semuanya, ya, ada kebaikannya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah ala ma yanfa'uka, untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, wala ta'jaz, dan meminta tolonglah kepada Allah ya, terkait perkara yang bermanfaat tersebut, dan jangan menyerah atau jangan malas. Nah, jangan lemah. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi seorang mukmin yang qawi. Nah, qawiyun fi imanihi, yaitu kuat di dalam keimanannya, kuat di dalam ketaatannya kepada Allah, kuat di dalam amal solehnya. Nah, karena apa? Khairun wa ahabbu ilallah. Lebih dicintai, lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'min ad-dha'if. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fal insan yambaghi lahu ayyusara'a fil khairat. Maka seorang hendaknya dia bergegas, bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kullama dzakara lahu syai'un minal khair badiru ilaih. Setiap dia melihat sesuatu kebaikan atau mendengar suatu kebaikan, badir ilaih, maka segera dia untuk mengerjakannya, berbuat. Allati yanbaghi al-musara'ah ilaiha, yang hendaknya dia ya cepat ya untuk mengerjakan kebaikan tadi. Barakallahu fikum. Fal insan rubbama yatawani fi syai' wa la yaqdir 'alaihi ba'da dhalik, imma bi mautin aw maridin aw maradin aw fawatin aw ghairi dhalik. Maka seorang yang banyak dia berangan-angan tentang sesuatu, wa la yaqdir 'alaihi ba'da dhalik, kemudian ya Allah takdirkan dia tidak bisa melakukan setelah itu ya, imma bi mautin, apakah karena kematian dia terputus dari amal, au maradin, atau karena sakit ya, hilang kesempatan karena apa? Jatuh sakit ya. Nah, kena tipes. Nah, 10 hari enggak bangun-bangun. Akhirnya kemarin banyak peluang kebaikan dia abaikan ketika jatuh sakit ya. Terhenti dia dari mengerjakan sekian banyak kesempatan untuk beramal saleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Au fawatin au ghairi dzalik, atau kesempatan itu tidak terulang lagi. Ya, kesempatan kebaikan itu sudah enggak ada lagi. Barakallahu fikum. Ketika ditanya, di mana? Ada kajian? Oh, sudah enggak ada, Mas. Dulu pernah ada di musola itu, sekarang sudah enggak ada. Waduh, gimana? Nah, dulu ketika ada enggak pernah muncul. Cuma tanya saja, ada taklim ya? Ada kajian. Nah, ketika sudah pindah tempat atau mungkin sudah vakum, akhirnya menyesal. Ya, kesempatan dia duduk di majelis ilmu sebentar ya, bainal maghrib wal isya. Padahal apa? La tada'u ajniha al-malaika li talibil ilm ridha bima yatlub. Padahal malaikat-malaikat Allah itu meletakkan sayap-sayap mereka di majelis-majelis ilmu. Ridha bima yatlub, ridha dengan apa yang dicari oleh para penuntut ilmu. Jadi malaikat-malaikat itu senang dengan apa yang kita cari. Karena apa yang kita cari adalah ilmu syariah. Qala Allah, qala Rasul. Ini ilmu syariat. Ya. Barakallahu fikum. Di mana malaikat-malaikat Allah bertebaran di muka bumi, yang kemudian mencari majalisul ilm, majalisul zikir. Kemudian mereka, malaikat-malaikat Allah itu meletakkan sayap-sayap mereka. Seraya mereka mendoakan ahlul majalis, orang-orang yang ada di majelis tersebut, dengan doa rahmat, dengan doa maghfirah. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Orang yang banyak berangan-angan, kemudian takdir, kemudian mendahuluinya, akhirnya dia terhilang dari sekian banyak kebaikan. Karena dia tidak bersegera untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Kemudian disebutkan di sini hadis-hadis terkait dengan bab al-mubadarah ilal khairat. Nah, kita baca hadis yang pertama. Sebenarnya banyak keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin tentang luasnya surga. Nah, penjelasan tentang luasnya surga yaitu as-samawat, ardus samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Nah. Kemudian kita masuk hadis yang pertama. Fal awal an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali salihah فستكون فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali salihah, bersegeralah kalian mengerjakan amalan-amalan saleh. Fasatakunu fitanan kaqita'il lailil mudlim, sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam-malam yang gelap. Nah, jadi disebutkan di sini kaqita'il lailil mudlim, fitnah-fitnah ya yang datang itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Jadi awalul lail, awal malam gelapnya ya sekian persen. Kemudian bertambah malam lagi, bertambah gelap. Kaqita'il lailil mudlim. Jadi potongan-potongan malam, serpihan-serpihan malam itu bertambah ya, larut, bertambah gelap. Nah, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibarahkan tentang fitanan, fitnah-fitnah ya yang melanda bagi kehidupan manusia itu seperti potongan-potongan malam, semakin gelap, semakin gelap ya. Seorang sampai tidak bisa melihat. Nah, tidak bisa melihat ini halal, ini haram, nah ini hak, ini kebenaran, ini batil, karena fitnah. Nah, maka Rasulullah badiru bil a'mali salihah, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amalan-amalan saleh ya, sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari seseorang mukmin sementara di sore harinya dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sore hari seorang dalam keadaan mukmin menjadi ahlul iman, wa yusbihu kafira, ternyata besoknya sudah apa? Kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah, sebabnya adalah yabi'u dinahu. Dia menjual agamanya. Bi'aradin minad dunya. Nah, dengan ya yaitu sesuatu yang sedikit dari dunia. Di ardin, ard itu sesuatu yang sedikit dari dunia ini. Dia menjual akidahnya, dia menjual agamanya dengan sesuatu yang sedikit dari dunia. Rawahu Muslim. Masya Allah, ini dijadikan hadis pertama oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab al-mubadarah ilal khairat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika memasukkan hadis ini dalam bab yang kita baca ini, badiru bil a'mal, yakni asri'u ilaiha, bersegera, bergegas ya, untuk mengerjakan amalan-amalan soleh. Nah, dan yang dimaksud dengan al-a'malu salihah, amalan soleh itu apa? Wa hiya kullu amalin ya'maluhu al-insan khalisan lillah muwafiqan fihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu amalan yang dikerjakan oleh seseorang khalisan lillah, apa? Ikhlas karena Allah. Ini pertama, muwafiqan fihi rasulillah, mencocoki sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini amalan soleh. Jadi kalau kita mau melihat ini amalan ibadah ini, ya, suatu amalan yang soleh yang bisa seorang itu mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah atau justru bukan. Nah, maka dilihat. Kalau amalan itu benar-benar ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada syariat, ya, yang menghasung, yang memerintahkannya, maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Berarti ini amalan soleh. Tinggal kita lah mengikhlaskan niat. Kalau sudah ini mencocoki sunnah Rasul sesuai dengan syariat Allah dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tinggal kita mengikhlaskan niat lillahi azza wa jal. Maka seorang yang beramal di atas ikhlas dan mutabiqan li sunnatir rasul, ittiba'ur rasul, maka amalannya disebut amalan saleh. Nah, barakallahu fikum, makbulan indallah, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika seorang hanya bermodal ikhlas, saya ikhlas ini mengerjakan amalan ini, tetapi apa? Amalannya ternyata tidak ada tuntunannya. Di mana ini ada tuntunan seperti ini? Tidak ada, ini cuma kebiasaan ya masyarakat di kampung ini biasa cara kayak gini. Nah, tidak ada. Rasulullah pernah bersabda atau diamalkan oleh para sahabat generasi awal umat Islam. Tidak ada, wong, ini hanya ada di kampung sini saja amalan ini. Nah, ya, atau hanya ada di Nusantara saja. Nah, ini, ya, akhirnya ada Islam Nusantara, ya. Nanti banyak Islamnya nanti. Padahal ini dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Islam Nusantara, ada Islam Malaysia, ada Islam. Nah, macam-macam. Kalau dibolehkan Islam Nusantara, ada bermacam-macam, ya. Budaya di negara kita. Nah, Madura punya khas sendiri, Jawa punya khas sendiri, nah, Papua punya khas sendiri, nah, orang-orang Dayak punya khas sendiri, orang Bugis punya, Sunda. Nah, kayak apa nanti Islam? Ya, ini acara apa ini? Oh, ini kalau ada ibu-ibu yang melahirkan anak, ini acara di kampung Dayak seperti ini. Kalau di Jawa seperti ini, kalau di nanti di Bugis, masya Allah, nah, akhirnya Islam warna-warni. Nah, kalau donat pakai misis yang warna-warni seneng anak-anak. Kalau Islam warna-warni ya hancur. Nah, padahal Islam itu adalah ma jaa bihir rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Islam. Walaupun agama-agama dahulu yang dibawa oleh para rasul disebut Islam, tetapi Islam secara apa? Secara makna. Nah, secara makna agama tauhid. Adapun Islam yang sesuai dengan apa yang disebut dalam Al-Qur'an bukan Islam yang dibawa oleh para rasul dulu, bukan, tetapi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penganut agama-agama terdahulu, Yahudi, Nasrani, ketika tidak beriman dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka disebut kafir. Ya. Nah, sekarang ada tokoh-tokoh lintas agama mengatakan semua agama benar. Yahudi benar, Nasrani benar mereka. Nah, ini ya musibah. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya bahwasanya ahlul kitab al-yahud wan nasara adalah kufar, adalah kafir. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menyebutkan bahwa Rasulullah menghasung umatnya agar bersegera mengerjakan amalan-amalan saleh. Fasatakunu fitanan. Sebelum datang fitnah-fitnah yang seorang akan terhalangi. Terhalangi dari amal saleh. Ya kalau terhalangi saja, kalau misalkan dia justru dia dipalingkan dari hidayah menuju ad-dhalal, menuju kesesatan. Atau justru terjatuh kepada kemunafikan, kekufuran, na'udzubillah. Mana Pak Muslimin, mana sekarang murtad, Masya Allah. Namanya Muslimin, murtad. Itu terjadi di beberapa daerah di yang kita pernah jajaki di kampung laut sana. Di wilayah Nusa Kambangan, Cilacap sana. Namanya Muslimin, namanya Islam, macam-macam gitu. Ahmad, Yusuf, ada. Murtad, Masya Allah. Musibah. Sudah mendapatkan taufik, hidayah di atas Islam. Kemudian dia jual agamanya, akidahnya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kenapa? Itu tadi, menjual agamanya, akidahnya dengan sedikit dari perkara dunia. Dapat satu dus supermi, hilang Islam, Masya Allah. Surga diganti dengan supermi. Padahal itu supermi sudah expired, sudah hampir-hampir expired kita. Yang cari yang murah-murah, pesen ke pabrik yang sudah dekat expirednya, yang mungkin 2 bulan, 3 bulan, itu. Yang dibagi-bagi ke orang-orang yang Masya Allah yang miskin mereka itu. Miskin akidah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beberapa daerah yang sekarang sudah da'i-da'i masuk ke wilayah-wilayah yang dulunya mereka murtad. Sudah alhamdulillah. Sudah kembali. Sekarang bingung mereka. Ini gerakan dakwah apa ini? Kayaknya nggak ada yang membackup, kita dibackup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya minta tolong kepada Allah. Alhamdulillah dakwah ini sampai terus berjalan, berjalan sampai kalau kita itu dari Seleko itu berbarengan dengan misionaris satu perahu itu kadang kita bareng di situ, jadi mereka datang juga dari Jakarta, dari mana-mana, mengerahkan mahasiswa-mahasiswa Katolik untuk meluncur ke sana. Alhamdulillah kita juga dengan beberapa asatidzah yang turun bukan hanya santri, ini ustadz-ustadz sendiri. Satu kapal ada 15 orang satu rombongan. Mereka lirik-lirik ini mau kemana ini. Alhamdulillah kita sudah banyak kenal dengan penjaga-penjaga di pelabuhan karena teman-teman kita di sana, marinir-marinir yang siaga di sana. Kemudian petugas di Lapas Nusa Kambangan, alhamdulillah kita sudah masuk di sana, dakwah di sana setiap Jumat. Mudah-mudahan kristenisasi di Kampung Laut sudah hampir yang persen sudah, tidak ada 5% sudah kembali semua. Dulu kita masuk di sana, Masya Allah, berapa kakak? 62 kakak. Sekarang tinggal 2 yang masih bertahan dengan anjingnya, dengan kemusyrikannya, dengan kekafirannya. Yang lainnya sudah alhamdulillah sudah kita bina. Kemudian mereka di atas Islam kembali. Baik, hadis ini agar kita berhati-hati dari fitnah dunia. Jangan sampai kita ketika kita sudah mengerti kebaikan, mengerti kebenaran, kemudian kita karena urusan dunia akhirnya kita jual. Jual akidah kita, jual prinsip manhaj kita. Akhirnya kita bukan menjadi orang yang istiqomah di atas al-haq, tetapi justru kita di atas ad-dhalal, kesesatan. Sehingga jangan sampai, jangan dikira, ini ustadz ini keluaran dari Jami'ah Islamiyah Madinah, belajar 10 tahun di Yaman. Kemudian dia tidak bisa menyimpang. Hidayah biadillah, hidayah itu di tangan Allah. At-taufiq minallah. Rasulullah saja turun ayat tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Al-anam ammu Rasul Abu Talib, seorang paman yang masya Allah, ya, membantu, membela, menyiapkan bekal untuk dakwah Rasulullah. Nah, tetapi apa? Hidayah minallah. Nah, famata alal kufur. Ketika matinya Rasulullah sudah mentalkin, ya ammi kul la ilaha illallah, ya ammi kul la ilaha illallah, ditalkin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, fa'aba ayyakula la ilaha illallah wa mata alal kufur. Enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan matinya di atas kekufuran. Nah, masya Allah, padahal ya, pembelaannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam cukup besar, ya, bukan hanya fisik, bukan hanya ketokohannya, tetapi harta bendanya juga, ya. Tetapi apa, ketika itu pembelaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan lillah, bukan karena lillah, tetapi karena apa? Karena yaitu kabilah, karena keturunan, karena darah. Nah, jangan macam-macam sama keponakan saya. Biarkan dia dakwah. Nah, itu bukan karena lillah, karena dia di atas agama apa? Jahiliyah, agama musyrikin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka penting bagi kita ketika kita sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, ya, harus kita pegang erat-erat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan nasihat sebelum meninggalnya, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnahku maksudnya ajaran Rasulullah, jalan Rasulullah, manhaj Rasulullah. Nah, addu alaiha bin nawajid, gigit sunnah Rasul itu dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Kencang, ya. Jadi orang jangan lembek, yang kencang, yang kokoh. Nah, jadi prinsipnya teguh, ya. Sampai ada orang tua ingin anaknya supaya tegar, ya, teguh. Dikasih nama apa? Teguh. Teguh. Nah, supaya teguh, ya, kuat. Nah, ada yang kuat, tak kuat. Supaya kuat di dalam memegang prinsip kebenaran. Nah, ya, itu harapan. Nah, ya, karena nama itu terkadang mengandung doa. Ya, itu tadi, mengandung doa. Ada yang dinamakan selamat, ya, karena ya itu tadi, supaya selamat dunia akhirat. Nah, bukan selamat urip sampai hidup, ya, enggak pernah sakit, bukan, maksudnya itu mungkin selamat dunia akhirat. Nah, sugeng. Iya, masya Allah. Iya. Nah, ini harus, ya, itu tadi, kita jangan sampai menjual prinsip, akidah, manhaj, kemudian kita ganti karena dunia yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, karena apa? Dunia ini dibandingkan sayapnya nyamuk itu enggak ada artinya. Ya. Nah, sayapnya nyamuk, ya. Bahkan sholat dua rakaat sebelum fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. Rasulullah mengatakan rak'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau kita kepengin punya jiwa kaya, yaitu tadi, jangan tinggalkan sholat sunnah fajar. Karena dua rakaat ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, siapa raja, presiden yang punya dua dunia dan seisinya? Enggak ada, paling berapa persen. Nah, mobil paling 3, perusahaan paling 7. Ini dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti lebih kaya kan? Nah, dengan kita sholat sunnah dua rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, kita sudah melebihi kekayaan para raja, para presiden. Masya Allah. Nah, sehingga tidak ada seorang mukmin kemudian dia itu orang yang gampang putus asa, ya, frustasi, stres. Nah, itu karena tidak dekat dengan Allah, ya. Syaitan menguasai dia sehingga dia cenderung apa? melamun banyak dia. Nah, tetapi seorang mukmin dia akan senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, banyak beramal saleh, bertakarrub kepada Allah. Karena Allah menyebutkan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, ya, kita beramal saleh, hati ini tenang. Kalau enggak mau bingung-bingung, sini aja. Jenengan kalau masuk masjid enggak kepikir utang saya ini berapa, terus saya punya masalah, enggak kepikir. Nah, coba kalau di rumah saja, kepikir itu. Nah, ketika kita datang di majelis ilmu, enggak kepikir saya tadi didatangi sama sama teman ya, ditagi misalkan, atau ya, ya enggak kepikir. Kalau sudah sholat, masya Allah kita, nah itu tadi nikmatnya kita beramal sholat. Coba kalau kita enggak terputus, ya keluar dari masjid, kita berjalan dari masjid sampai ke rumah, berzikir, subhanallah, astagfirullah, nah baca lisan kita, masya Allah, pahala yang sangat banyak. Ya, ibu-ibu di rumah, ya sambil masak, nah sambil dengarkan kajian, murotal, nah masya Allah, ya sambil nyuci, kemudian, nah berzikir, banyak kesempatan kita untuk membuat hati kita tenang, kemudian senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi disebutkan, ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita husnudzon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya punya azm, ya husnudzon kepada Allah, ya Allah, saya punya hutang banyak, ya Allah, mudahkanlah saya untuk melunasinya, ya Allah, saya punya masalah ini dengan suami, ya suami ya jarang pulang, minta kepada Allah, mudah-mudahan suaminya, nah besok insya Allah Allah akan dengar itu, nah besok suaminya nggak jadi, nah lu biasanya malam-malam sudah nggak di rumah, nah nggak tahu ini, barakallahu fikum. Baik. Disebutkan faedah dari hadis ini, kita sebutkan hanya beberapa, insya Allah kita lanjutkan faedah yang yang lainnya di pertemuan yang akan datang. Badiru bil a'mal, yakni bil a'mali salihah. Wahiya kullu amalin kana khalisan lillah, sawaban ala syari'atillah, hadha huwal amal salih. Kita mengulang, ya. Syekh Nuzaimin menyebutkan amal soleh itu amalan yang ikhlas karena Allah, sawaban ala syariatillah, cocok dengan syariat Allah. Nah, ini amal soleh. Maka seorang yang dikatakan soleh, orang ini soleh, yaitu orang yang biasa dia mengerjakan amalan-amalan yang itu amalan diperintahkan oleh syariat. Amalan yang sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan tuntunan Rasul, dan orangnya ini ikhlas. Tidak karena riya, tidak untuk mengharap pujian, tidak mengharapkan sanjungan, atau mungkin dunia. Ikhlas dia. Nah, jadi bukan kesolehan itu dilihat dari casing, penampilan, bukan. Ya. Wah, orang ini masya Allah, kepalanya tertutup dengan kolan sua peci. Ternyata bukan soleh, ya. Saya pernah tertipu itu di sebelah tetangga itu jualan kecuk goreng. Assalamualaikum, saya salam. Punya jenggot, pakai kolan sua, pakai peci, bulat gitu. Ternyata apa? Hindu. Ya. Nah, akhirnya dikasih tahu, Pak Ustaz, kok salam sama Pak ini? Loh, lihat penampilannya punya jenggot. Itu Hindu itu. Nah, dia tiap hari apa ke apa? Iya, biharanya itu. Allah musta'an. Sampai sekarang, ya. Nah. Makanya kok senyum-senyum saja ketika disalami. Oh, ini ternyata. Jadi, ya. Barakallahu fikum. Kalau kadang orang tua dulu, ya. Kalau ada orang penampilannya sok alim, ya, nunduk-nunduk di depan orang, ya. Tapi kalau enggak di depan orang, nah, dia enggak kayak gitu. Nah, ini maling ini jadinya. Jadi di hadapan orang dia pintar cari muka, maling ternyata, ya. Nanti kalau malam dia biasa. Nah, jadi jangan tertipu dengan penampilan, ya. Tetapi ya, kita tidak boleh kemudian suudzon kepada saudara kita ketika dia, masya Allah, dia beragama sesuai dengan tuntunan syariat, menutupi pakaiannya dengan pakaian yang syar'i, maka kita bersyukur bahasanya dia telah sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, isanya jam berapa sekarang? Masuk ya, alhamdulillah. Kemudian faedah yang berikutnya kita tambah sedikit, bahasanya fitnah itu adalah sesuatu yang pasti datang kepada manusia. Kakito illailil mudlim, yang seperti potongan-potongan malam dan serpihan-serpihan malam. Yang ini membuat seorang itu dia tidak bisa melihat kebaikan, tidak bisa melihat kebenaran karena fitnah yang begitu gelap. Ya, fitnah yang begitu gelap sehingga seorang bisa menjual agamanya, bisa menjual akidah, dan imannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan faedah di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.